تستر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar, baik yang akan kita baca pagi hari ini atau yang akan kita baca atau yang sudah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang jenis dam yang keempat, yaitu dam atau kafarat atau denda haji yang diwajibkan bagi orang yang ihram biqatli sayyidi sebab dia membunuh hewan buruan. Kalau dia membunuh hewan buruan, maka bayar damnya ala takhir, yaitu boleh milih antara menyembelih atau apa namanya hewan yang semisal. Memang kalau tidak bisa, kemudian dia takwim, dia konversi jadi nilai, kemudian dia nilainya itu jadikan makanan pokok lalu bersedekah, atau kemudian dia bisa kalau memang tidak bisa dia puasa setiap untuk satu mud satu hari, puasanya cukup lama nih. Itu yang kemarin ya. Nah, kemudian pada saat ini teman-teman yang dirahmati Allah, kita mulai baca yaitu jenis dam kafarat yang terakhir, yaitu yang kelima. Qala, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wal khamisu, dan yang kelima ad-damul wajibu bil wati wa huwa ala tartibi badanatun fa in lam yajid fa baqaratun fa in lam yajid fa sab'un minal ghanam fa in lam yajid qawwamal badana قوم البدنة ويشتري بكيمتها طعاما ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما عليكم السلام ورحمة الله والخامس dan yang kelima kata Imam kata Syahbi Syuja الدم الواجب بالوضع yaitu dam kafarat atau denda yang diwajibkan bil wad'i sebab dia melakukan hubungan badan ketika ihram. Wa huwa ala tartibi badanatun, dan kafarat atau denda sebab berhubungan badan itu sifatnya ala tartib, sesuai dengan urutannya. Dan urutan yang pertama adalah badanah. Badanah itu unta. Fa in lam yajid, kalau dia enggak nemu unta, untanya enggak ada atau duitnya dia enggak punya, fa baqaratun, maka boleh diganti dengan bukan boleh ya, harus diganti dengan sapi. Karena sifatnya tertib, sesuai dengan urutan. Unta enggak bisa, ya sapi. Fa in lam yajid, kalaupun dia enggak bisa sapi, fa sab'un minal ghanami, maka itu harus diganti dengan 7 ekor ghanam, 7 ekor kambing. Fa in lam yajid, kalaupun tetap enggak bisa, qawwamal badanata, dia takwim itu unta, untanya dia konversi nilainya, wa yashtari bikimatiha, kemudian dia beli dengan harga unta tersebut, to'aman, makanan pokok, wa yatasaddaqu bihi, dan dia bersedekah dengan itu. Unta itu harganya kan mahal. Mungkin paling murah itu 100 juta, atau mungkin 70 juta lah. Gitu. 70 juta kita kasih, kita beliin beras. Nah, itu kayak Menteri Sosial ngasih bansos. Jadi kayak ngasih bansos itu jatuhnya itu. Fa in lam yajid, dan kalaupun dia enggak bisa gitu beli itu, enggak bisa apa namanya beli unta, enggak bisa sapi, enggak bisa kambing 7 ekor, enggak bisa seharga unta dibeliin makanan pokok juga enggak bisa, so ma'an kulli muddin yauman, puasa untuk setiap satu mud itu satu hari. Makanan pokok kalau dibeli 70 juta ya, kita bilang 70 juta kalau kita beliin makanan pokok itu kan kira-kira berapa liter, ribuan mungkin. Nah, ribuan itu kita konversi jadi tiap mud, setiap satu mud puasa itu mungkin 300-500 mud lebih gitu, atau bahkan mungkin bisa 1000 mud itu, jadi 1000 kali dia puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan, Ustaz Zulkifli, Pak Rafi, dan Pak Jagad. Itu dia teksnya Imam, teksnya Syekh Abu Syuja. Kemudian Imam Taqiyuddin Al-Islami mengatakan, hadza yaumu, hadza huwa damul khamis, inilah dam yang kelima. Wa huwa damul jima'i, yaitu dam karena sebab dia berhubungan badan ketika ihram, wa fi ikhtirafun kathirun jiddan lil ashab. Dan dalam masalah dam sebab jima ini, ikhtirafun kathirun jiddan lil ashab, banyak sekali perbedaan lil ashabi di antara para ulama-ulama Asy-Syafi'i. Wal madhhabu, dan pendapat madhab tentang dam orang yang jima, annahu damu tartibin wa ta'dil, bahwasanya dam itu, dam yang karena sebab jima adalah damu tartib, yaitu tertib damnya sesuai dengan urutan, enggak boleh milih, wa ta'dilin, dan itu kemudian ditakwim, dinilai. Ta'dil itu kan dikonversi jadi uang gitu. Fatajibul badanata, fatajibul badanatu awwalan, maka yang pertama, urutan pertama dam bayar dam karena sebab jima, urutan yang pertama adalah al badanatu awwalan, yaitu unta, untuk pertamanya unta. Fa in ajiza anha, kalau dia enggak mampu bayar maka unta, sedekah maka daging unta enggak bisa, fa baqaratun, maka sembelihlah sapi gitu. Fa in ajiza anha, kalaupun dia tetap enggak bisa maka sapi, enggak mampu dia, entah sapinya enggak ada atau dia enggak punya duit, fa sab'un minal ghanami, maka 7 ekor daripada kambing, sesuai dengan urutan kurban, unta dulu, sapi, kemudian 7 ekor kambing. Fa in ajiza, kalaupun tetap enggak bisa 7 ekor kambing, qawwamal badanata bidarahima, yaitu dia takwim itu, dia konversi itu unta dengan nilai darahim, dengan nilai dirham. Wadarahimu, dan nilai dirham yang hasil konversi unta itu, bita'amin, qawwamal badanah bidarahima waddarahima, waddarahima ini ma'atuf ala albadanah, jadi waqawwamad darahim, kemudian darahim, dirham itu ditakwim lagi, bitu'amin, dengan makanan pokok, dikonversi jadi makanan pokok, watasaddaqabihi, kemudian dia sedekah itu dengan uang dirham senilai satu ekor unta. Fa'in ajiza, kalaupun tetap enggak bisa, sama'an kulli muddin yauman, puasa untuk setiap satu mud satu hari. Saya dari kemarin kita enggak ngitung ya, Gak ngitung kalau kafarat ini kita konversi, yang ta'adil ini ya, kita konversi jadi sedekah, kemudian kalau gak bisa kita konversi jadi puasa. Kalau yang kambing aja ya, kambing harga 3 juta, kalau kita konversi jadi beras, itu kan kira-kira 3 juta tuh dapat bisa 5 karung. Yang satu karungnya mungkin beratnya 50 kg. Ya, 50 kg kalau kali 5, 1000 kg. 1000 kg itu kalau kita apa istilahnya pretelin satu permut-permut itu bisa 300-400 mut itu. Kalau dia enggak mampu dia puasa 400 hari. Padahal jimaknya cuma 5 menit. Gantinya sampai 2 tahun puasa. Kalau enggak ini gitu ya. Itu kambing tuh, kalau unta kan lebih mahal lagi. Gitu. Jadi tertib ta'dil. Pertama unta, kalau enggak mampu ya sembelih sapi, kalau enggak mampu sembelih 7 ekor kambing. Kalaupun enggak mampu sedekah dengan seharga 7 dengan seharga 1 ekor unta, gitu. Kalaupun enggak bisa puasa. Masyaallah. Waktu jali wujubil badanati, dan berdalil itu ulama kita, dan didalilkan. Kalau uhtujja didalilkan, kalau ihtajja berdalil. Siapa yang berdalil? Ya ulama Asy-Syafi'iyah li wujubil badanata, tentang wajibnya unta untuk orang yang dah bayar dam karena sebab jima, bi anna Umar wadahu Abdullah, karena ada pernyataan daripada Umar bin Khattab, wabnahu, dan juga anaknya Abdullah, aftaya bidzalik, keduanya berfatwa untuk itu, berfatwa bahwa orang yang dam karena sebab apa namanya, iya 3 juta kali 7 kambing sama dengan 21 juta. 21 juta kalau kita datang ke agen beras, itu jatuhnya kita kayak beli bansos buat orang 1 RW. Ini ya, ini di sini ini ada politisi dari partai Gerindra yang bikin vaksin, jadi tuan rumah vaksin. Nah, tiap orang yang vaksin di rumah dia dapat beras. Beras 5 kilo atau 3 kilo kemarinnya. Itu lumayan. Gini ya, gitu. Waktu jali wujubil badanata, dan beruntuk dan didalilkan li wujubil badanah, karena untuk wajibnya unta, bi anna Umar wabnahu Abdullahi faftaya bidzalik, karena Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah berfatwa tentang itu, bahwa memang orang yang jima damnya unta. Wa kadza ibnu Abbasin wa Abu Hurairah. Mestinya kan ibna. Karena ini masih ma'tuf. Tapi wa kadza itu silatul mausul. Jadi seperti mubtada lagi. Wa kadza ibnu Abbasin, begitu juga ibnu Abbas, wa Abu Hurairah radhiyallahu an, begitu juga Sayyidina ibnu Abbas dan Sayyidina Abu Hurairah. Sama berfatwa seperti itu juga. Wa ammar ruju' ilal baqarati, sedangkan berbelok daripada unta, kalau enggak bisa kok jadi sapi. Wa ammar ruju' ilal baqarah, sedangkan dalil tentang turun daripada unta jadi sapi, wasab'u minal ghanami, dan juga jadi 7 ekor kambing, li'annahuma, karena keduanya kambing dan sapi itu, fil udhiyati kal badanah, li'annahuma, karena dua jenis tadi, 1 ekor sapi dan 7 ekor kambing, fil udhiyati, dalam masalah kurban itu kal badanah, sama seperti unta, kan begitu. Jadi ketentuan kurban itu kan ya sapi, kalau enggak sapi, eksa unta, urutannya kemudian sapi, kemudian 7 ekor kambing gitu. Karena ini kan dalam hal sama-sama penyembelihan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan penyembelihan hukumnya sama tuh. Udhiyah, akikah, dhabihah, sama nusuk nih, al-hadyu gitu. Wa amma rujuu ilal it'am, sedangkan beralih kepada memberikan sedekah makanan pokok kalau memang dia enggak mampu unta, falianna syar'a, karena syariat adalah fi jazaa'is sayyidi, dia pun berbelok, bukan berbelok, dia pun mengalihkan fi jazaa'is sayyidi dalam hal denda orang berburu, minal hayawani ilal it'am, dia pun syariat juga yang mengalihkan dalam hal berburu, dalam hal denda berburu, dia mengalihkan dari hewan yang diburu itu diganti dengan makanan-makanan pokok. Fayurja'u ilaihi huna, maka sama dikembalikan juga ilaihi kepada it'am, kepada makanan pokok, huna dalam masalah ini jima, bayar dam karena sebab jima, indal udri, ketika dia enggak mampu. Falau tasaddaqa bidarahimam, artinya dalil kenapa dari, kan fatwanya cuma bilang unta doang gitu. Fatwanya unta. Lalu kenapa jadi sapi? Ya karena kan unta dalam hal kurban sama kayak bayar dam ini sama seperti udhiyah gitu. Sama-sama penyembelihan. Dalam hal penyembelihan, unta itu setara dengan sapi. Kalau orang enggak bisa sapi, untuk yang setara ya 7 ekor kambing. Lalu kenapa kalau enggak bisa kemudian diganti jadi uang dan uangnya dibeliin makanan pokok? Kiasan, dia kiaskan kepada jaza usaidi. Kepada jaza usaidi, yaitu denda hewan buruan yang semua sepakat kalau dia enggak bisa nyari hewan yang sama, maka nilainya itu dikonversi jadi makanan-makanan pokok. Begitu. Kalau tasaddaqa bidarahim, kalau seandainya dia langsung bersedekah, dia jima tanggal 10 sebelum wukuf, dia jima tanggal 10 dia langsung sedekah pakai dirham. Kalau tasaddaqa bidarahim, kalau dia langsung bersedekah pakai dirham sebagai ganti denda kafaratnya, lam yujzihi, itu enggak sah. Wa bi ayyi mawdhi'in tu'tabaru qimatu, dan di tempat mana tu'tabaru qimah, yang jadi standar nilai untanya. Karena unta kalau di Mekah sama di Indonesia kan beda kan gitu. Dia jima nih. Habis jima kemudian dia wajib bayar kafarat unta. Nah, untanya tuh pakai ukuran harga siapa? Harga di orang Mekah apa harga kita nih orang Indonesia? Fihi aujuh, dalam hal ini ada banyak pendapat ulama Syafi'i. Kila dikatakan bimina, yaitu maudhi, tempat nilainya sesuai dengan standar di Mina, karena itu adalah tempat penyembelihan. Wakila, dan dikatakan juga bimakkah fi aglabil awqati, yaitu di standar kota Mekah, fi aglabil awqat, di kebanyakan rata-rata waktu. Karena bisa saja kan musim ini harganya sekian, musim ini harganya sekian. Jadi kita pakai standar Mekah dengan rata-rata gitu, rata-rata sepanjang tahun. Musim ini 50 juta, musim ini 70 juta, musim ini 60 juta. Ya 60, 360, 50, 70 kali 3 kemudian dibagi. Nah, rata-rata berapa? Nah, gitu tuh. Ya kalau musimnya ada 5, kalau ada 3. Kalau ada 5 ya tinggal di rata-rata aja semua. Jadi pendapat pertama standar Mina, yang kedua standar Mekah, yang ketiga adalah bimawdi'i mubasyaratin, mubasyaratis sabab, yaitu di tempat di mana dia melakukan sebab dam. Sebab damnya itu kan karena jima. Nah, dia jimanya di mana tuh? Jimanya pas lagi di mana? Jimanya pas lagi nginep di Muzdalifah. Jimanya apa di Tanah Haram? Di hotel di dekat Masjidil Haram. Itu pendapat ketiga. Walladhi jazama bihi an-Nawawi, dan yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi fi syarhil Muhadzabi, dalam syarah Al-Muhadzab Al-Majmu', maksudnya annahu bi si'ani Makkah fi halil wujub, bahwasanya standar harganya adalah standar harga Mekah fi halil wujubi, di waktu wajibnya. Di waktu wajib tuh tanggal 10 bayar dam. Nah, gitu. Karena ya kan karena wajib ya dia wajib apa namanya kafarat. Tapi kalau dilakukannya tanggal 8 kan enggak waktu itu dia wajib bayar dam. Dia wajib bayar nanti tanggal 10. Wa ammal ladzi yadfa'u ila kulli miskin wa ammal ladzi yadfa'u ila kulli miskin fihi wajhan. Dan sedangkan apa standar yang dibayarkan kan tadi kan nilainya. Standar nilainya ya harga Mekah ketika waktu wajib. Standar Mekah ketika waktu wajib tanggal 10. Lalu buat orang miskin nih, kita kaskan, kita udah beli unta. Atau untanya udah kita konversi jadi beras, jadi makanan pokok. Nah, untuk setiap miskin yang kita kasih itu berapa? Apa setiap miskin dapat 1 karung atau setiap miskin dapat 3 kilo kayak bansos itu orang partai politik atau gimana kan gitu. Wa ammal ladzi yadfa'u wa ammal ladzi yudfa'u ila kulli miskin fihi wajhan, itu ada dua pendapat. Ashahuma, yang paling sahih dari dua pendapat itu, fi rawdati dalam kitab Rawdatut Thalibin, annahu wairu muqaddarin kallahmi, bahwasanya sedekah kita, sedekah orang yang bayar dam karena sebab jima itu, yang hasil konversi dari nilai unta jadi makan pokok, ghairu muqaddarin, itu tidak ada ketentuannya. Kalah sama seperti kalau kita menyembelih untanya langsung, itu dibagiin dagingnya asal aja. Artinya bukan asal, maksudnya itu tanpa ada harus 5 kilo, enggak. Pokoknya seberapapun dia kasih, yang penting tuh habis buat orang miskin. Itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatut Thalibin. Wa'alam, ketahuilah, anna wujubal badanati mahalluhu fil jima'il mufsidi lil haji awil umrah. Bahwasanya kewajiban bayar dam make unta, mahalluhu fil jima'i, yaitu kewajibannya ada pada al jima'il mufsid, yaitu jima' yang merusak, lil haji wa awil umrah, jima' yang merusak haji dan umrah. Kemarin kita udah bahas tuh, dalam pandangan Syafi'i, jima yang merusak itu adalah jima sebelum wukuf dan jima setelah ihram. Jima setelah ihram dan jima setelah sebelum wukuf gitu. Kalau yang sesudah wukuf itu kan jadi apa namanya? Gimana sih? Coba kita lihat lagi kemarin ya, jima itu. Idza jama fasad haj in kana qabla tahallul fa in kana qabla wukuf fa bil ijma'. Jadi dua itu. Jadi sebelum tahallul dan sebelum wukuf. Jadi sebelum wukuf atau habis wukuf itu merusak ibadah haji. Tapi kalau dilakukan setelah tahallul awal, setelah tahallul awal itu kan tanggal 10. Jadi dari wukuf, habis wukuf dia ke Muzdalifah, kemudian Muzdalifah ke Mina. Dari Mina lontar jumrah Aqabah, kemudian balik ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, habis tawaf ifadah sa'i, habis sa'i cukur. Itu kan tahallul awal tuh. Malam tanggal 11 di Mina gitu, dia jima. Nah, itu kan enggak merusak tuh jimanya. Kenapa? Karena dilakukan sudah tahallul awal. Jadi yang merusak haji itu adalah jima yang dilakukan sebelum tahallul atau sebelum wukuf gitu. Tentu udah ihram ya, kalau belum ihram ya enggak ada masalah. Ini kan larangan buat orang ihram. Jadi udah ihram nih, belum wukuf dia jima, hajinya rusak. Udah wukuf Ustaz, udah wukuf jima, hajinya juga rusak. Jadi haji yang rusak karena sebab jima itu jima sebelum wukuf dan jima sebelum tahallul awal. Yang tidak merusak itu ya jima sebelum ihram atau jima setelah tahallul awal gitu. Artinya yang wajib bayar dam itu adalah jima yang dilakukan sebelum wukuf atau sebelum tahallul awal. Anna wujubal badanati mahalluhu fil jima'il mufsidi lil haji awil umrah. Amma idza jama'a baina tahallulaini. Susah nih nyebutnya nih. Wa amma idza jama'. Sedangkan orang kalau berjima baina tahallulaini, antara dua tahallul, antara tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal kan tanggal 10, habis tawaf ifadah, sa'i, cukur, tahallul awal. Tahallul tsani ntar ketika dia selesai lontar jamarat hari tasyrik, itu tahallul yang kedua. Kalau dia melakukan jima antara tahalul awal dengan tahalul tsani, katakanlah malam tanggal 11 atau tanggal 12 gitu di hari tasyrik, wa qulna, dan kita katakan la yufsidul hajj la yufsidul hajju bidzalik, hajinya tidak rusak karena sebab jima antara dua tahalul itu. Fa innahu la yalzamuhu badanah, karena sebab hajinya enggak rusak. Fa innahu la yalzamuhu badanatun, dia tidak wajib bayar unta, bayar dambal. Yalzamuhu syatun, akan tetapi dia hanya wajib bayar satu ekor kambing saja. Itu. Li'annahu muharramun, karena dia karena itu jima itu muharramun, itu terlarang. Lam yahsul bihi ifsad, tapi larangannya tidak merusak ibadah haji, sama seperti bertatayyub, make wangian, itu kan juga melanggar. Muharram dilarang, tapi larangannya itu tidak merusak hajinya. Jadi sama seperti larangan-larangan ihram yang lain. Fa asbahal istimta'at, maka sama seperti istimta'at itu larangan ihram maksudnya. Kayak pakai wangian, kemudian dia bercumbu, kemudian dia pakai baju yang berjahit. Nah, jadi sama seperti itu. Larangan-larangan ihram yang dilakukan itu kan enggak merusak ibadah haji, tapi tetap dilarang, karena dilarang bayar denda, dendanya bayar kambing, begitu. Jima juga sama, kalau jimanya yang terjadi adalah jima yang tidak merusak ibadah haji, yaitu jima yang dilakukan antara tahalul awal tahalul tsani, pokoknya jima yang dilakukan setelah tawaf ifadah, gitu, itu tidak merusak haji, gitu. Yang merusak haji itu adalah jima yang dilakukan sebelum wukuf, setelah ihram, atau sebelum tahalul awal, gitu. Jadi sebelum dan sesudah wukuf itu yang merusak. Kalau jima dilakukan setelah tawaf ifadah, itu tidak merusak. Tapi dia kena denda. Dendanya apa? Kambing doang, begitu. Fa asbahal istimta'at, maka sama seperti istimta. Istimta kan menikmati itu. Maksudnya larangan-larangan itu kan adalah hal-hal yang memang biasanya nikmat. Ya, pakai wangian kan enak. Pakai baju yang berjahit juga enggak risih, kan gitu. Cukur rambut kan juga enak, enggak gerah. Qala, kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan, wala yujazi'ul hadyu wal it'amu illa fil haram, dan tidak sah itu al hadyu menyembelih denda, menyembelih bayan jedam yang tadi kita sebutin itu yang lima tadi, wal it'amu atau bersedekah karena sebab denda tadi, illa fil harami, kecuali di tanah haram. Jadi enggak sah dilakukan kecuali di tanah haram. Wa yujzi'uhu, dan sah ayyasu mahaitsu syaa, kalau dia berpuasanya di manapun dia suka. Jadi kalau dam nyembelih harus di tanah haram. Kalau sedekah harus buat orang miskin haram. Tapi kalau puasa, puasa boleh di mana aja dia mau. Ilam ketahuilah annal hadiyah, bahwasanya al hadyu itu bayar dam gitu ya. Qad yakunu an ihsarin, bisa jadi karena sebab ihsar tadi ya, penyegelan kota Makkah dia enggak bisa masuk. Waqad yakunu an ghairihi, tapi bisa saja selain ihsar. Ya karena sebab tadi jima, maka wangi, maka macam-macam. Fa in kana an ihsarin, kalau dia terjadi wajib bayar dam karena sebab ihsar, dia udah ihram, dia udah masuk ke tanah haram, atau dia belum masuk ke tanah haram udah niat udah jalan jauh tapi kemudian Mekahnya enggak boleh dimasukin, fala yushtaratu ba'su damil wajibi bisababihi ilal haram, maka tidak ada kewajiban, tidak disyaratkan ba'su dami mengantarkan hewan sembelihan dam. Kan orang ihsor tuh kan enggak bisa masuk karena dia enggak bisa masuk Mekah, maka dia harus nyembelih dam. Nah, daging yang disembelih itu, hewan sembelih kan disembelih di mana dia dijegal. Kalau dia dijegal di Jeddah, ya di Jeddah dia bayar. Nah, karena dijegalnya di Jeddah, maka tanah apa kambing yang udah disembelih itu nggak mesti ditaruh, nggak mesti dikirim ke haram. Karena kalau ihsor, ya dia bayar dam sesuai di mana tempat dia di ihsor itu. La yushtar fa la yushtar itu, maka tidak disyaratkan ba'sud dami, itu mengirimkan daging sembelihan hadyu al wajib, yang wajib itu karena bayar dam, bisa babihi ilal haram, untuk dikirimkan ke tanah haram. Bal yadhbahuhu haitsu ahsar, akan tetapi dia menyembelih itu dam karena sebab ihsar, haitsu uhsira, di tempat di mana dia memang di uhsir, dicegal. Apa sih uhsir itu kalau bahasa Indonesianya itu kan dicekal kan, apa namanya, dijegat. Iya, bahasa Indonesianya apa ya? Iya. Dijegat, ditahan untuk tidak bisa masuk kota Mekah. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzabaha bil Hudaybiyah, beliau menyembelih itu di Hudaybiyah. Itu tahun ke-6 Hijrah ya. Tahun ke-6 Hijrah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk umroh pertama kali. Dicekal, ya, datang untuk pertama kali ke mau ke Mekah, mau umroh, tapi dijegal di Hudaybiyah. Lalu terjadilah itu namanya travel ban. Dijegal oleh orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah, kemudian muncullah. Jadi ketika dijegal itu Nabi Muhammad tidak melawan, artinya ayo kita lawan, enggak, tapi Nabi Muhammad melakukan semacam negosiasi. Akhirnya, ini kalau begini terus kita musuh-musuhan, maksudnya orang Muslim yang kesian. Akhirnya terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6 ketika Nabi Muhammad mau berangkat umroh. Itu rombongannya cuma ratusan orang, dikit begitu. Terjadi perjanjian Hudaybiyah bahwa tidak ada peperangan, maksudnya tidak ada pertumpahan darah. Muslim kita turutin, kita nggak bakal masuk Mekah, tapi syaratnya tidak boleh ada pertumpahan darah. Pulang tuh Muslim, Nabi Muhammad menyembelih dam di situ. Nah, tahun ke-7 kan kemudian Nabi Muhammad berangkat lagi karena sebab Hudaybiyah itu dilanggar oleh orang kafir Quraisy sendiri, terkadang terjadi pembunuhan waktu itu. Makanya tahun ke-7 Nabi Muhammad berangkat lagi umroh, dan itu jumlahnya ribuan orang gitu masuk Mekah. Tahun ke-7 ketujuh hijrah, tahun ke-7 umroh, tahun ke-8 umroh, tahun ke-9 perah, tahun ke-10 datang lagi, tahun ke-10 datang sebagai apa namanya haji wada, jadi haji perpisahan. Bil Hudaybiyah, Nabi Muhammad dulu sembelihnya di Hudaybiyah, wa huwa minal hilli, dan beliau masih dalam keadaan halal. Wa masaqahu minal hadaya hukmu damil ihsar. Ini saya kotakin, ini kan saya enggak paham nih maksudnya nih. Wa masaqahu minal hadaya, wa masaqahu minal hadaya hukmuhu hukmu damil ihsar. Wa masaqahu minal hadaya, dan apa yang membuat dia menjadi bayar hadiyu, hukumnya hukum damil ihsar. Mungkin maksudnya, dan apa yang membuat dia bayar hadiyu padahal dia masih dalam keadaan halal begitu ya, maka itu hukumnya hukum damul ihsar. Jadi dia sembelih di tempat di mana dia dicegal gitu. Jadi karena dia masih dalam keadaan halal, tapi kalau dalam keadaan ihram, maka sembelihnya di Mina, di Manhar gitu. Cuman saya kotakin, saya belum tahu maksudnya, bingung. Wa masaqahu minal hadaya hukmu damil ihsar. Teksnya sama gak? Fibente wa masaqahu minal hadaya hukmu damil ihsar. Gitu. Wa amad damu al-wajibu, sedangkan dam yang wajib, denda yang wajib, bifi'li haramin, karena sebab dia melakukan keharaman. Aw tarki wajibin, atau meninggalkan wajib. Jadi ini ingin membedakan antara dam ihsar dengan dam pelanggaran. Kalau dam pelanggaran, ngerjain larangan atau meninggalkan kewajiban haji, itu beda damnya sama ihsar. Kalau ihsar damnya di tempat di mana dia dicegal gitu. Tapi kalau apa namanya dam sebab meninggalkan kewajiban atau ngerjain yang haram, fayakhtasu dhabhuhu, maka khusus penyembelihannya itu bil haram, di kota haram. Iya. Jadi yang saya pahami gitu ya, wa masaqahu minal hadaya, dan apa yang membuat dia wajib, itu orang yang halal wajib, minal hadaya daripada hadiyu, dia halal, dia bukan muhrim, tapi dia wajib hadiyu. maka hukumnya sama seperti hukum ihsor. Itu yang saya pahami gitu. Cuman saya belum yakin juga. Tapi kalau dia udah ihram, maka pelanggarannya itu semuanya dialihkan ke tanah haram tanggal 10 itu di manhar gitu. Nah, kita lanjutin. Pokoknya begitulah. Wa ammad damul wajibu fil haramin aw tarki wajibin, sedangkan kewajiban dam yang karena sebabkan dia mengerjakan haram atau meninggalkan kewajiban, fayakhtasu dhabhuhu, maka penyembelihannya khusus bil haram di tanah haram. Fil azhari di menurut pendapat yang azhar li qawlihi ta'ala, karena sebab perkataan Allah, hadiyan balighal ka'bati, hadiyan sebagai hadi balighal ka'bah, ketika kalian sampai ka'bah untuk tawaf ifadah, ini maksudnya di tanggal 10. Wajib sarfu lahmihi, dan wajib itu diberikan dagingnya, ila masakinil haram, kepada orang-orang miskin di tanah haram. Li'annal maqsuda al-lahmu, karena yang dimaksud daripada daging dam itu ya dagingnya, illa hawwarahum fi iraqatid dami wala farqa fil masakin bainal muqimin wadh-dhari'in, illa hawwarahum, karena tidak ada jatah bagi orang yang bayar dam itu. Jadi kita bayar dam nih karena sebab jima, karena sebab pakai wangi-wangian, karena sebab pakai penutup kepala misalnya, kita tuh la hawwa, tidak ada jatah bagi kita di dalam apa namanya penyembelihan itu dagingnya gitu. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fil masakini, baik itu antara orang miskin, wa bay la farqa fil masakin bainal muqimin wa tsari'in, tidak ada bedanya di dalam orang miskin ini, bainal muqimin, antara orang yang mukim Mekah, emang asli orang Mekah, wa tsari'in, atau orang yang singgah di Mekah. Tsari itu orang yang bukan mukim tapi lagi ada di Mekah ketika penyembelihan dam itu. Pokoknya dia miskin gitu. Banyak tuh ya. Artinya kan kalau yang seliatan saya waktu itu kan banyak orang-orang kayak model orang Bangladesh, orang India yang datang ke Mekah tuh seada-adanya aja. Kagak pakai kelompok, enggak ada tour leadernya, pokoknya persis miskin gitu. Kan kita sering lihat ya, kalau habis sholat subuh nih di Masjidil Haram itu kan ada toko-toko yang nyediain makan gratis gitu ya kan, ya orang ngantri. Saya nanya tuh orang ngantri ngapain, oh itu ada toko yang ngasih makan gratis. Ntar pas malam habis sholat isya lihat ngantri lagi, ternyata yang ngantri malam sama pagi dia juga bang orang miskin kan gitu, datang ke Mekah seada-adanya gitu. Kalau orang Indonesia ikut ngantri boleh gak Ustaz? Ya boleh sih, asal kagak diketahuin sama temen-temennya kayak orang susah gitu. Kalau jemaah Indonesia kan udah disediain makan di hotel ya, kecuali kalau emang ada model jemaah Indonesia yang model tadi itu backpacker datang ke Mekah seada-adanya. Tapi seada-adanya tuh ribet. Dari mulai di Indonesia-nya kan ribet, bikin visa tuh kalau kita nggak pakai travel loh susah. Ya orang yang ulet gitu ya, orang yang sabaran sih bisa gitu. Yang kalau model saya gitu, saya berangkat sono, berangkat sini, ke dubes ini, ke atas ini, kan ribet. Mending bayar sekian toh, travel yang ngurusin. Itu kan juga bagi-bagi rezeki namanya kan gitu. Jadi jangan kita semua yang ngerjain tuh, orang travel juga butuh duit kasih. Biar dia yang jalan gitu. Thumma asyarfu ilal mutawattinina afdal. Jadi tidak ada bedanya antara orang miskin mukim dengan orang miskin yang memang singgah di kota Mekah. Thumma akan na'am, akan tetapi asyarfu ilal mutawattinin, kalau itu diberikan kepada orang yang mukim, afdal itu lebih utama. Falau dhabaha fil harami wasuriqal lahmu, kalau kemudian dia nyembelih itu kambing di tanah haram, musuri qallahmu, tapi kemudian dagingnya diambil orang, dicuri begitu, sokonya kewajiban nyembelihnya udah selesai, tinggal sisanya kewajiban mendistribusikan daging. Fa imma ayyadhbah syatan zanin, maka untuk kewajiban distribusi daging, fa imma ayyadhbah syatan, entah dia mau nyembelih kambing yang kedua, jadi nyembelih lagi, wa imma ayyashtariya lahma, atau dia beli aja sekalian. Udah motong kemudian diambil sama orang gitu. dicuri begitu, dan dia enggak pernah mendistribusikan daging, maka itu entah dia mau potong kambing yang kedua atau dia beli aja lah, beli daging seukuran satu ekor di pasar kemudian dibagi-bagiin. Wa imma ayyashtari lahmi, atau dia beli dagingnya. Walau kana yatasaddaq bil it'ami badalan 'an dzabhi, kalau seandainya dia bersedekah makanan pokok badalan sebagai ganti 'an dzabhi dari sembelihan dam, wajib takhsisuhu aidan di masakinil haram, wajib juga dikhususkan itu makanan pokoknya di masakinil haram untuk orang miskin tanah haram. Li'annahu badalul lahmi, ya karena memang itu ganti daripada daging. Ya karena ganti daripada daging, dan daging itu wajib diberikan kepada miskin haram, maka gantinya juga sama, ganti dikasih ke miskin yang haram sedekah itu makanan pokok. Fi khilafi shaum, berbeda kalau kita dendanya bayar pakai puasa. Fa innahu yati biha itu sya, dia boleh puasa di mana aja. Ya kan, karena kita puasa apa enggak puasa, miskin haram kan kagak untung. Apa untungnya orang miskin di tanah haram kalau kita puasa di tanah haram? Kan enggak ada untungnya. Ya lu puasa, gua melapar juga kan. Jadi kalau puasa mah di mana aja. Tapi kalau bayar sembelihan atau sedekah makanan pokok, ya di situ. Wal farqu, dan bedanya, annahu la gharba lil masakin fi siyam fil haram. Tidak ada tujuan bagi orang, tidak ada manfaat bagi orang miskin dalam hal orang yang bayar denda pakai puasa, kalau puasa tanah haram enggak ada untungnya. Bikhilafil it'am, berbeda dengan ngasih makanan, mereka untung. Wa aqallu ma yujzi, dan bentuk paling minimal yang sah ketika kita bayar dam itu, bagi-bagi daging itu, ayat fa'al wajibu ila salasatin min masakinil haram in qadir, yaitu kita yang standar yang minimal itu, ayat fa'al wajibu, dia berikan itu yang daging wajibnya itu ila salasatin, tiga orang. Kita potong kambing nih karena kita kemarin pakai wangian atau nutup kepala. Maka satu ekor kambing nih minimal untuk dikatakan sah, satu ekor kambing ini kita bagiin ke tiga orang miskin. Gitu. Minimal ila salah satin, kepada tiga orang, min masakinil haram, kepada orang miskin haram, in qadir, kalau dia mampu. Fa inda fa ila senain, kalau dia cuma ngasih ke dua orang, ma'akudratihi ala salis, padahal dia mampu nyari satu orang miskin lagi buat dikasih biar jadi tiga, cuma dua doang. Dhamin, maka jatah yang tiga itu dhamin, dia wajib denda, dia wajib bayar lagi. Wa fi qadri dhamani, dan kadar dendanya, kadar dhamannya, wajahani, ada dua pendapat. Kila as-sulus, dikatakan itu sepertiga, dia nyembelih kambing. Habis nyembelih kambing, dia kasih dua orang miskin doang. Setengah-setengah, ini perut kepala lu, perut ke belakang lu, dua orang doang. Padahal dia bisa nyari miskin satu lagi. Nah, maka untuk yang jatah satu orang itu dia wajib denda, bayar lagi. Bayar berapa? Kata kila, dikatakan seluruh sepertiga kambing, sepertiga harga kambing. Wakila maya qaul ismu, dikatakan ya cukup, pokoknya apa? Ya qaul ismu itu ya seberapa aja yang penting. Kan emang nggak pernah ditentuin berapa jatah buat satu orang miskin. Pokoknya dapat daging, yang penting dapat daging aja, udah beres. Wajzamuhun niyatu, dan diwajibkan dia berniat, inda tafriqati, ketika bagi-bagi daging. Ketika bagi-bagi daging, niatin nih bayar dam saya. Nggak mesti ada akad ijab kabul, nggak mesti, tapi dia niat. Nah, kayak zakat tuh kan nggak ada ijab kabulnya. Yang penting dia niat. Nah, ketika bagiin, fa in farraqat ta'am, ketika dia bagi-bagiin makanan pokok, fa hal yata'ayyan li kulli miskin mud, apakah wajib untuk setiap satu orang miskin itu satu mud? Ar-rajihu, yang pendapat yang rajih, annahu la yata'ayyan, enggak harus. Jadi ketika dia konversi harga kambing jadi makanan pokok, dia bagi apa setiap satu orang miskin satu mud? Enggak. Berapa aja dia bagi, terserah gitu. Bal yatajuzu ziyadatu ala mudin, boleh lebih daripada satu mud, wa naqsu minhu, dan boleh kurang daripada satu mud. Wallahu, tanggung ya, satu paragraf lagi. Katsirun minal mutafaqqihati wa ghalibil mutasawwifah, banyak banget dari orang yang mutafaqqih, orang ahli fikih, wa ghalibil mutasawwifati, dan kebanyakan orang ahli sufi, wa jullul awami, dan kebanyakan orang awam, annahu au kebanyakan orang awam ya'taqiduna, mereka berkeyakinan anna Arafat, bahwasanya di Arafah yajuzu dzabhu biha, boleh menyembelih bayar, boleh menyembelih dam di Arafah. Fayadhbahuna dima'al jabarati biha, maka kemudian dia menyembelih itu bayar. Dima'ul jabarat itu bayar dam, dima itu kan darah, jabarat itu nambel, nambel kesalahan, nambel kekurangan, ya, itu dam juga. Maka dia sembelih itu dam biha di Arafah. Wa kadza tadamu tamattu wal kiram, begitu juga dia nyembelih dam tamattu dan kiram di Arafah. Tsumma yankuluna lahma ilal haram, kemudian dia pindahkan dagingnya ke tanah haram. Wa hadza dzabhu ghairu jaiz, nah sembelihan kayak gini nih enggak sah, enggak boleh. Wala mujzi, dan tidak sah. Jadi dia tetap wajib bayar dam. Falya'lam dzalik, maka mestinya dia tahu itu. Wallahu Allahu taala a'lam wa ahlam. Allah Maha tahu dan ahlam, Maha Maha ahlam tu maha bijaksana. Ahlam tu wise ya, bahasanya tu wise kalau bahasa Inggrisnya tu. Lebih tinggi daripada sekedar bijaksana sebenarnya halim tu. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjut besok hari Jumat tentang wala yajuzu qatlus saydil haram, larangan berburu bagi orang yang sedang di tanah haram. Insyaallah tinggal beberapa pertemuan lagi nih ibadah haji. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi sebagaimana biasa bagi para kiai, para asatid, guru-guru kami, termasuk teman-teman sarjana muslim, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini insya Allah ada kajian di Rumah Fikih Zoom bersama saya, materinya hadis ahkam. Kita belajar kitab Bulughul Maram lewat kitab Ibanatul Ahkam Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin kajian itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.